الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fathul Muzakkar sampai itu yang kita musnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang membahas seputar mengusap di atas sepatu, dan termasuk pula adalah mengusap di atas perban, mengusap di atas imamah atau sorban, demikian pula mengusap di atas kerudung bagi para wanita. Secara ringkas telah kita sebutkan permasalahan yang terkait dengan hal-hal tersebut, sehingga insya Allah pada malam hari ini kita masuk ke bab yang baru. Kita masuk ke bab yang baru yang membahas seputar al-ghuslu, yaitu mandi. Perkataan mandi hadirullah ta'ala bab usabi il-ghusli wa fihi masail, bab yang membahas seputar mandi, dan pada bab ini terdapat beberapa permasalahan, permasalahan yang akan dibahas seputar mandi. Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi ibadah, yaitu dengan membasahi seluruh badan dengan menggunakan air dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti kita akan sebutkan secara definisi. Dan bukan yang dimaksud mandi pada bab ini adalah mandi kebersihan, bukan mandi kebersihan. Maka sekali lagi yang dimaksud dalam mandi sini adalah mandi ibadah, yaitu mandi yang dengannya seseorang mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya. Nah, maka sebenarnya kita masuk ke permasalahan yang pertama. Alimat al-Qur'an, permasalahan yang pertama, makna husni wa hukmuhu wa ilmuhu. Makna atau pengertian al-ghusl, mandi, dan hukumnya beserta dalil yang mensyariatkannya. Yang pertama adalah makna itu. Secara makna al-ghusl mudharan, al-ghusl pakai go, al-ghusl lugatan secara bahasa masdar min ghusla min ghusla syai yang siluhu ghuslan wa ghuslan wa huwa tamam ghusli jazali kulli, yaitu membasahi seluruh jasad atau tubuh secara menyeluruh sempurna. Ini makna secara lugah atau bahasa. Yang dimaksud dengan mandi adalah membasahi seluruh jasad atau badan secara menyeluruh. Nah, sehingga kalau dia hanya sekedar membasahi kaki, maka ini tidak dimaksud, tidak dinamakan ghuslu. Nah, atau mungkin hanya sekedar membasahi kepala, maka tidak dimaksud atau tidak disebut dengan makna al-ghuslu. Sampai dia membasahi atau dengan makna yang lain, istighna'u ma'in ta'uri fi jami'il badan ala sifatul maksusah ala wajib ta'adhu'illahi subhanah. Atau dengan definisi makna lain, yaitu menggunakan air yang suci untuk membasahi seluruh badan dengan cara yang khusus, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, sehingga kalau saudara-saudara mandi yang dimaksud mandi untuk mengantar jenazah atau junub hadas besar, maka memiliki cara-cara yang khusus, tidak disamakan seperti mandi yang berdasarkan hanya sekedar wudhu atau secara bahasa. Namun dengan dia beribadah kepada Allah dalam hati, kalau memang dia berhadas besar, kemudian dia mungkin mandi, mungkin dia mandi sesuai dengan cara-cara, yakni untuk mengangkat hadas besar, namun dia tidak memiliki dia untuk mengangkat hadas tersebut. Seandainya kalau secara jadi dari tinjauan cara mandi secara umum, yakni tidak memperhatikan keabsahan atau mungkin hanya sekedar meninjau dari sisi keabsahan mandi tersebut, maka itu baginya dia membasahi seluruh badannya mulai dari rambut sampai ujung kaki. Nah, sekarang kalau ada yang mungkin dia menyelam, seluruh badannya sudah terbasahi oleh air mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Namun karena dia menyelam tersebut, tidak ada niat di dalam hatinya untuk mengangkat hadas besar, maka hadas besarnya belum terangkat sampai dia meniatkan mandi tersebut untuk mengangkat hadas besar. Innamal a'malu binniyat, disebabkan karena amalan itu berdasarkan niat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, walaupun dia berwudu, walaupun dia iktidal, walaupun dia sujud, duduk di antara dua sujud, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, namun dia tidak memiliki niat untuk sholat, maka tidak dianggap ibadah tersebut seperti ibadah sholat, seperti ibadah yang dilakukan oleh orang gila, atau sholat yang dilakukan oleh orang yang mabuk, yang bilang akalnya, maka tidak dianggap sebagai ibadah yang sholat, walaupun dia mengerjakan gerakan-gerakan sholat. Nah, dan mencakup ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hukum mandi junub, atau dalam istilah kita hukum mandi besar. Beliau mengatakan wal-ghuslu wajibun idza wujida sababun liwujudihi. Mandi hukumnya adalah wajib apabila didapati sebab yang mewajibkannya. Nanti akan disebutkan apa sebabnya. Nah, sehingga mandi junub ini hukumnya adalah wajib, bukan sekedar sunnah, namun wajib. Hadas tersebut tidak akan terangkat dan tidak akan hilang dari dirinya sampai dia mandi, sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika apabila dia mendapati sebab satu saja dari sebab-sebab dia mewajibkan untuk mandi yang akan kita sebutkan nanti di awal berlanjut, maka dia wajib untuk mandi. Tidak sah ibadah yang disyaratkan pada dia suci, kemudian dia melakukannya tanpa dia bersuci terlebih dahulu, di antaranya dalam mandi. Nah, Al-Qur'an ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas besar, fattahharu, maka hendaklah kalian bersuci. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bersuci dari junub atau hadas besar hukumnya adalah wajib, yaitu mandi besar tersebut. kita telah berulama terpakai bersuci di sini adalah mandi. Dan kalau tidak ada itu yang tidak terlalu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wala adu lati waradiha kelebihan rusli al-adri minya sahabat naqlan an rasulillah dalatun ala wujudihi. Dan hadis-hadis yang datang di dalam menyebutkan tata cara mandi di berbagai macam hadis-hadis sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan wajibnya mandi junub. Namun menunjukkan wajibnya mandi junub. Apakah kata Rasulullah mempraktekkan dirinya sendiri ketika beliau berhadis besar sebelum beliau mengerjakan sholat, maka beliau mandi. Dan bahkan beliau melihat atau ditanya oleh Rasulullah agar terkait dengan junub, maka Rasulullah memerintahkannya untuk mandi. Demikian pula para wanita, bahkan mereka saat itu mereka mandi haji. Atau Allah Rasulullah SAW kemudian setelah itu mereka di dalam pertengahan masih hari tersebut salah orang di antara wanita mereka mengalami matahari mengalami dalam bulan, artinya Rasulullah SAW melakukannya untuk tolak dan kemudian memerintahkan kepadanya untuk bersuci setelah hari tersebut, yakni masa hari tersebut telah lewat. Namun dan berbagai hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu amalan dari Muhammad atau pemerintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimat semua menunjukkan bahwasanya mandi junub hukumnya adalah wajib apabila dijalani sebab-sebabnya. Termasuk juga adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yumarudu salata ahlihi bid'ah jaza hatta yawmal. Salam seorang di antara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salah salam seorang di antara kalian sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu apabila dia berhadiah tidur. Namun apabila dia memiliki hadiah besar, maka sampai dia bersuci dengan cara menghilangkan hadiah besar tersebut, yaitu mandi. Yaitu mandi. Nah, dan yang lainnya, sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan kewajiban untuk mandi ketika seseorang mendapati sebab-sebabnya. Kemudian kita berdoa kepada Insya Allah dan Insya Allah akan datang sebahagian dari hari-hari tersebut. Nah, sekarang berikutnya mujizatuhu, sebab-sebab yang mewajibkan untuk mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan untuk mandi. Wajib berusul di asbab al-adiyah. Wajib untuk mandi diperlukan karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi, keluarnya mani dari tempat keluarnya. Di sini kalau berusul yang mungkin, ya Allah wala disuruh. Mungkin di sana ada mungkin penyakit yang menyebabkan mani tersebut tidak keluar dari tempat asalnya. Disebabkan karena penyakit tersebut, maka apabila demikian kondisinya, maka dia tidak dianggap sebagai seorang yang berhajat. Tidak dianggap sebagai orang yang berhajat disebabkan mani tersebut tidak keluar dari tempat keluarnya. Nah, sampai apabila mani tersebut keluar dari tempat keluarnya, walaupun sedikit, namun tatkala keluarnya mani tersebut disertai dengan syahwat, disertai dengan syahwat dan al-ladza, yakni kenikmatan, maka dia telah memiliki kewajiban untuk mengerjakan mani. Namun apabila mani tersebut keluar bukan dari tempatnya, atau mungkin mani tersebut keluar dari tempat keluarnya, namun keluarnya disebabkan karena ini jangan disertai dengan penyimpanan atau perdagangan, maka ini tidak dianggap sebagai hadas besar. Tidak dianggap sebagai hadas besar. Walaupun ini tadi dikhilaf di antara para ulama, namun Allah tidak harus luar. Ini pendapat yang menunjukkan kebenaran bahwa ternyata memang tersebutnya disebabkan karena penyakit. Yang luar perlu tidak disertai dengan perdagangan, maka ini tidak dianggap sebagai hadas yang besar. Sampai yang luar dari tempat keluarnya yang disertai dengan kejadian tersebut. Nah, walaupun yang dilakukannya dipan dilakukan menjalankan perubahan dan disarankan hendaknya adanya perjalanan yang dirasakan tak sama hendaknya masih tersebut dari tempat keluarnya. Apakah dirasakan oleh kaum laki-laki atau dirasakan oleh kaum wanita? Nah, ini bagaimana yang kita sebutkan tadi. Disyaratkan tatkala tersebut harus disertai dengan al-lazza, kelezatan tersebut. Sehingga apabila keluarnya hanya pada dua, apakah disebabkan karena penyakit atau sebab tertentu, kelelahan atau yang misalnya apa tidak merasakan kelezatan, maka ini tidak dianggap sebagai hal yang besar. Walaupun yang dua itu adalah al-nyami, walaupun yang dua itu adalah al-nyami. Nah, lepas itu ada berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam doa yang diucapkan dari walaupun jualan tak kau apabila kalian dalam keadaan hidup mahadalah kalian bersuci, hey, fardhu atau fardhu, dalam kalian mandi besar untuk mengangkat hidup tersebut. Wahai Rasulullah SAW yang diaminkan, dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, "Ida fakta lima fakta bil, apabila anda telah menumpahkan alma, menumpahkan air." Yang dimaksud dengan air di sini adalah air mani. Fartadil, maka hendaklah engkau mani. Nah, apabila engkau telah menumpahkan air mengeluarkan air dari maka hendaklah engkau mani. Disebabkan air mani terkait di dalam syariat itu menggunakan istilah air ma. Air ma atau ma'un itu artinya air. Namun, terkadang yang dimaksud di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan air tersebut adalah air mani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Wa ja'alna min al-ma'i, wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy." Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dari air seluruh makhluk yang hidup. Allah menciptakan dari air, menciptakan seluruh makhluk hidup, yaitu sesuatu yang hidup itu dari air. Apa yang dimaksud dengan air di sini dijelaskan oleh para ulama, yaitu air mani. Allah Subhanahu wa menciptakan dari air mani tersebut seluruh yang hidup di muka bumi, sehingga perkembangan makhluk hidup apakah itu manusia, maka melalui al-mani, maka perjalanan bulan pula hewan juga dengan melalui al-mani yang mereka tumpahkan. Allah Ta'ala alam disawak malam jatuh na'iman wa na'wahu falatu syaratu lada. Namun apabila dia tidur, apabila dia tidur, yakni apabila keluarnya air mani tersebut pada saat dia tidur, fala tuhtaratu lazza, maka tidak disyaratkan adanya kelezatan. Nah, apabila seseorang dalam keadaan tidur kemudian dia mengalami ikhtilaf mimpi basah, apakah pada mimpi tersebut dia mengalami merasa lagi, maka dia wajib untuk mandi walaupun dia tidak mengeluarkan kebenaran. Lianna inqallal husa rawallal husubihi, disebabkan orang yang tidur terkadang itu tidak mengeluarkan kebenaran tersebut. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya hal alal ma'ati ghuslun idha tadamat, ketika ditanya oleh seorang sahabat wanita, apakah juga wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila mengalami ihtilam? Jadi ini dibaca bukan hanya pada menimpa pada kaum laki-laki, namun terkadangnya ihtilam juga menimpa kepada kaum wanita. Contohnya ada para kiai bertanya kepada Rasulullah, tidak ada muslim bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ada masalah di Rasulullah ilah tanya, apakah seorang wanita juga hanya mandi apabila dia mengalami ihtilam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, naam ida ra'atil ma', ya, apabila wanita tersebut melihat air, yakni melihat air mani tersebut. Laki-laki juga demikian, walaupun dia tidak mengalami kebenaran di waktu tidurnya, apakah dia bangun dari tidurnya dan mendapati adanya alimah, angin tadi, ayat mani, maka dia wajib untuk mengerjakan mandi. Apakah mimpi tersebut dia alami di siang hari, di pagi hari atau di malam hari? Wallahu ta'ala alam disawak wa hadiru lukumun ma'um alihi, dan ini merupakan kesepakatan para ulama, yakni khurujul mani dan makhrajihi, keluar mani dari tempat keluarnya, maka itu terjadi kesepakatan di antara para ulama bahwa penyebab tersebut adalah penyebab di antara penyebab-penyebab yang mewajibkan untuk mandi. Baik, yang kedua dari penyebab-penyebab yang mewajibkan untuk mandi, taghlibu hasyaratil dzakar kulliha aw qadriha fil farj. Apa yang berasanya agak aneh, agak perlu sedikit. Taghlibu hasyaratil dzakar, menghilangnya hasyarat. Hasyarat itu kepala. Paham kan kepala apa ini? Iya kan? Nah, misalnya paham ya? Nah, sudah disebutkan kepala apa ini? Hilangnya kepala, apakah secara menyeluruh atau sebagian yang masuk ke al-farj, kepemilikan wanita? Kita misalkan adanya ember ya, timba. Kepalanya itu ibaratnya timba. Kalau timba tersebut baru masuk ke sumur, walaupun sebenarnya tidak baru masuk, maka hal tersebut sudah dikatakan dia berhadas besar. Walaupun seluruh kepala dan tangkai-tangkainya belum masuk, hanya kepalanya, walaupun sebenarnya tangkai-tangkainya menghilang sebagian terkumpul oleh sumur tadi, maka dia sudah dikatakan berhadas besar. Nah, masih pembukaan baru, tiba-tiba belum masuk separuh, ada yang ketok pintu. Dilihat, aduh, ibu mertua, mau gak mau, harus dibukakan. Akhirnya dibatalkan, iya kan? Mau nimba, jadi nimba, kenapa? Karena ada ibu mertua ya. Nah, apakah dia sudah dikatakan berhadas besar? Jawabannya, ya, sudah. Karena hasyarat kepala tadi sudah membilang sebagian di sumur tersebut. Wa'ilam yahsul inzalun bila ha'il, walaupun dia belum sampai mengeluarkan mani, jadi walaupun belum sampai pada mujahadah bersungguh-sungguh, bahasanya itu belum sampai penetrasi, baru kepala yang bilang sebagian, maka sudah dikatakan dia berhadas besar. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tidak salah berani Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara empat cabang. Apa itu duduk di antara empat cabang? Tangan dengan tangan, dua tangan dengan dua kaki. Paham ya? Tangan-tangan bertemu tangan kiri, tangan kiri bertemu dengan tangan, sebaliknya. Kaki kanan bertemu kaki kiri, kaki kiri bertemu dengan kaki kanan. Empat cabang. Wahdatul Kitabul Kitan dan Kitan, yakni Al-Zakar, kepemilikan laki-laki telah bertemu dengan kepemilikan wanita. Wajibul ghusl, maka dia telah wajib untuk mandi. Di dalam hadis dalam tambahan yang lainnya, Rasulullah mengatakan, wa illam yuzil, walaupun belum sampai pada inzal, belum sampai pada tingkatan mengeluarkan mani. Nah, hanya sekedar bersentuhan yaitu dengan cara, yaitu dengan sebab bilangnya sebahagia dari hadis atau hal tersebut, maka ini sudah menjadi sebab baginya untuk mandi. Yakin la yakin rusul di hadir hal illa ala di asri ardin di fit'in sama tawfa. Namun hal ini tidak wajib atau keadaan yang seperti ini tidak wajib untuk mandi, terkecuali apabila yang melakukan itu sudah berusia 10 tahun ke atas bagi laki-laki atau 9 tahun ke atas bagi perempuan. Nah, Allah Ta'ala bersuara ada pun terkait dengan penyebutan yang terakhir ini, penyebutan syarat umur ini, Allah Ta'ala bersuara tidak dijumpai dalilnya di dalam nas, sehingga Allah Ta'ala boleh mengindahkan berusia berapa dia, dan dalam hal ini Rasulullah pun tidak mengkaitkan, tidak mengecualikan terkecuali apabila umurnya sekian dan sekian. Tidak disebutkan oleh Rasulullah, namun Rasulullah menyebutkan secara umum, maka berapapun usianya apabila melakukan demikian dan keadaannya demikian yang telah kita sebutkan tadi, maka tetap dia wajib untuk mandi. Dia wajib untuk mandi. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jadi paham ya, ya. Yang kedua insyaallah. Kemudian yang ketiga dari sebab-sebab yang mewajibkan untuk mandi Islam mujahati walau murtadan, masuk Islam yang seorang yang kafir walaupun dia adalah seorang yang murtad. Maksudnya adalah walaupun dia itu sebelumnya muslim kemudian murtad dan kemudian kembali masuk Islam lagi, tetap baginya wajib untuk mandi. Terlebih lagi bagi yang memang belum pernah memeluk agama Islam sama sekali sebelumnya, juga wajib untuk mandi agar mereka memeluk dan masuk ke agama Islam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Aqil hina aslama an yarbadil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, disahihkan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad memerintahkan kepada Qais bin Aqil, kepada Qais bin Aqil Rasulullah memerintahkan kepadanya hina aslama, pada saat dia mandi al-yaghtasil, diperintahkan kepadanya untuk mandi, diperintahkan kepadanya untuk mandi. Nah, sebagaimana dia berkata menjelang Islam wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau masih ketika keluarga dan salah satu keluarga dari Rasulullah SAW masuk Islam secara sungguh-sungguh, akhirnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu marah dan memberitahu keluarganya di rumah Al-Aqab bin Al-Aqab dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Maka saat itu ketika dia meminta apa namanya Al-Quran tersebut, maka diri tidak diberikan, diberikan karena dia masih kafir sampai dia mandi, diberikan sampai dia mandi. Maka di situ Umar bin Al-Aqab radhiyallahu anhu membacanya tanpa menyentuhnya, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya Islam. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngaji. Nah, bukan berarti tanda-tanda orang yang lain ketika mereka masuk Islam, mereka diperintahkan untuk ngaji, membersihkan tubuhnya, tidak menunjukkan bahwa mereka masih dalam keadaan kafir, tubuh mereka adalah tubuh yang najis. Bukan. Tubuh mereka adalah tubuh yang suci. Namun terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna al-mu'minuna najis. Sesungguhnya orang-orang ini mereka adalah najis. Najis yang dimaksud di sini adalah najis dari sisi etikat, dari sisi keyakinan. Kalau dalam mereka memiliki keyakinan keyakinan syirkiyah, menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan sesuatu yang kotor. Oleh karenanya, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mensifati orang-orang ini keyakinan mereka adalah keyakinan yang najis. Namun tubuh mereka, jasad mereka adalah jasad yang suci, bersih. Dalam arti yang dulu dari kita tersentuh adalah mereka, walaupun mereka adalah ahli ibadah, walaupun mereka adalah orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangkap salah seorang dari tokoh kafir, saya lupa namanya, Sumamah. Nah, namanya ada Sumamah. Sumamah bin siapa? Ketika Rasulullah Shallallahu menangkap, kemudian Sumamah itu pada saat itu mati. Bersepatu sudah dua orang yang kafir, maka kita dengan rumah Allah Wasallam di dalam masjid. Sehingga kisah ini itu dijadikan oleh para ulama sebagai manusia mengenai orang kafir, mereka pun mati di dalam masjid. Walaupun kita dijadikan manusia dengan dalam para ulama, namun sebagai mereka mengatakan diri dengan dari dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat semua di dalam masjid. Kalau seandainya secara mutlak tidak diperbolehkan orang kafir masuk dalam masjid, maka tidak akan mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Sumamah di dalam masjid. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sumamah dan bertanya kepada Sumamah, bagaimana wahai Sumamah? Apakah engkau berkeinginan untuk masuk dalam Islam? Maka Sumamah mengatakan, kalau seandainya engkau melepaskan saya, maka engkau yang melepaskan seorang yang akan berterima kasih. Wahai kota-kota, namun kalau tak ada yang tidak bisa membunuhku, maka engkau yang membunuh orang yang memiliki darah yang, yakni orang yang penting, orang yang memiliki darah yang mulia. Kemudian Rasulullah menjawab kembali, kalau hanya datang dari Rasulullah bertanya bagaimana, maka jawaban Rasulullah pun sama seperti jawaban yang pertama. Sampai hari yang ketiga Rasulullah mendatanginya dan bertanya kepada Sumamah, maka Sumamah pun menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban yang pertama dan kedua. Maka setelah mendengar jawaban tersebut, Rasulullah membuka ikatannya dan membiarkan Sumamah pergi. Pulanglah. Maka jadi Sumamah pun diheran dan akhirnya dibukakan hati Sumamah radhiyallahu anhu, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat begitu baik akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama beberapa hari beliau ditawar sama sekali tidak pernah ditangkis oleh Rasulullah, tidak pernah diminta, bahkan jauh dan diberikan makanan yang enak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai dia pun dilepaskan dari biaya kebunuhan. Akhirnya semua mampu terbuka hatinya dan dihadapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengikhlaskan masuk ke dalam Islam setelah Rasulullah memerintahkannya untuk mandi. Nah, dan bagaimana dari kita-kita yang menunjukkan bahwasanya seorang yang mengaku dalam Islam, walaupun dia sebelumnya murtad, sempat keluar dari Islam, kemudian mengaku dalam Islam lagi, maka wajib baginya untuk mandi terlebih dahulu. Wajib baginya untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian ketika yang keempat, itu keluar sudah berhenti berbibas. Berhentinya darah air dan darah bebas. Berartinya darah air dan darah bebas, jadi ini tadi merupakan poin yang khusus bagi orang wanita yang mereka memiliki masa-masa haid tidak mengalami akibat yang mereka alami apabila mereka selesai dari pertandingan atau melanjutkan. Adapun berkaitan dengan hadis, ini sebenarnya ada bab yang khusus yang juga dibahas oleh para ulama dalam ilmu fikih pula, terkait dengan tanda-tandanya dan kemudian pula masa waktunya. Adapun terkait dengan masa waktu dan masa hari secara asal itu berjalan selama 7 hari. 6 hari atau 7 hari ini apabila dihitung secara normal dari seorang wanita yang normal. Namun ini merupakan juga hitungan waktu dengan sifatnya mesti atau harus, semua kembali kepada kebiasaan masing-masing wanita. Terkadang wanita mengalami air itu hanya 3 hari, bahkan ada juga yang mengalami lebih cepat dari 3 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan ada yang mengalami air itu hanya setengah hari. Nah, yang jelas terkait dengan hari, maka seorang wanita hendaklah melihat posisi kebiasaannya dia berapa hari ketika dia mengalami haid. Kita berbicara dari 6 hari atau 7 hari ini apabila ditinjau dilihat dari seorang wanita yang normal. Karena apabila wanita yang normal sehat, maka dia akan mengalami masa haid itu selama 6 hari atau 7 hari. Namun apabila dia mengalami haid lalu kemudian setelah itu tidak lagi keluar dari hari tersebut, walaupun itu hanya terjang, walaupun hanya terjang, dia terjang keluar dari hari. Setelah terjang di rumah, tidak ada yang keluar. Maka dia dikatakan sebagai wanita yang telah berhenti dari mataharinya, walaupun matahari itu hanya berjalan 1 jam saja. Nah, sehingga untuk menentukan seorang wanita berhenti dari mataharinya adalah Tak kalah berhentinya dalam tersebut. Nah, kemudian terkait dengan hari ini juga, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, seorang wanita melihat kepada kegiatannya dia. Kalau adanya pada bulan yang menurutnya dia, ketika malamnya pada itu memakan waktu 2 hari pada adanya, maka dia menghitung 2 hari. Sehingga apabila mungkin suatu saat dia mengeluarkan darah lebih dari 2 hari, kebiasaannya dia hanya 2 hari, mungkin suatu saat dia hanya 3 hari, maka hari yang ketiga ini tidak dinamakan sebagai hari yang dia hari kalian. Namun ini nanti ada kaitannya dengan yang disebut dengan darah isi Allah. Dia hukumnya adalah wanita yang suci. Dia hukumnya adalah wanita yang suci. Sehingga apabila dia secara rutinnya kebiasaannya mengalami haid hanya 2 hari, maka setelah itu bakal dia sudah 2 hari, maka dia wajib untuk mandi. Ada darah yang keluar setelah dia mandi, maka ini tidak dikatakan sebagai darah haid, namun darah isti Allah, yaitu darah yang suci. Walaupun darah tersebut keluar, namun tetap dia memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat. Untuk mengerjakan sholat disebabkan darah isti Allah, ini merupakan darah yang suci. Dan itu juga memerintah ulama pada haid. Nah, ada pertanyaan di bahas nifas ini adalah darah yang keluar setelah pertandingan. Sehingga apabila darah tersebut keluar sebelum pertandingan, maka ini tidak dikatakan sebagai darah nifas. Walaupun hari itu adalah hari yang dia patah lahirkan, seperti contohnya dia mengalami apa namanya kontraksi, yakni rasa atau lain dalam sakit yang menderita dalam beberapa minggu atau melahirkan. Nah, pada masa-masa kontraksi tersebut, terkadang orang wanita itu menghabiskan waktu itu sampai berjam-jam. Biasanya ditandai dengan pecahnya air ketuban, ya. Itu terkadang kalau kemarin pengalaman saya, istri saya jam 9 habis isya itu melahirkan itu jam 4 pagi. Sangat lama. Nah, kalau seandainya mulai jam 9 siang sampai jam 4 pagi, namun belum dilahirkan. Nah, pada waktu ini dia mengeluarkan darah, maka itu tidak dikatakan sebagai darah bebas. Disebabkan karena darah tersebut keluarnya belum melahirkan. Sampai dia belum melahirkan, kemudian mengeluarkan darah setelah itu maka dia dikatakan sebagai wanita yang bebas. Wanita yang bebas. Nah, untuk menghitung masa waktu nifas itu adalah dengan menghitung darah tersebut. Perkataan wanita itu memiliki masa yang berbeda-beda ketika mengalami nifas. Namun maksimal yang paling lama seseorang dikatakan sebagai nifas adalah 40 hari. 40 hari. Sehingga apabila seandainya kurang dari 40 hari, ternyata darah yang terbentuk dan tidak ada lagi yang keluar, maka dia dapat dikatakan sebagai wanita yang telah berhenti dari nifasnya dan wajib untuk mandi. Dan wajib untuk mandi. Sehingga 40 hari ini merupakan batas waktu maksimal. Sehingga tidak menutup kemungkinan seorang wanita juga berhenti dari nifasnya. Walaupun saat ini mungkin 5 hari, 1 minggu atau 10 hari. Apabila memang darah tersebut sudah berhenti dan tidak ada lagi yang keluar. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Fatimah bintu Abi Huraysh radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah bintu Abi Huraysh, "Ila al-qubalati al-haydatu fad'i salah wa ila adbara fartajidu wa qalli." Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, apabila haid tersebut tiba, yang mata air tersebut datang, maka tinggalkan sholat. Yakni wanita tersebut tidak boleh mengerjakan sholat tatkala mengalami mata air. Apabila dia nekat dan mengerjakan sholat walaupun dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Di depan dalam keadaan haid, hukumnya haram untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya suci. Diharamkan baginya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya suci. Adapun zikir tilawatul Quran, maka ini terjadi khilaf di antara para ulama, namun yang kuat seorang wanita yang haid diperbolehkan. Diperbolehkan untuk membaca Al-Quran kembali. Lalu bagaimana terkait dengan hukumnya di Al-Quran? Ini juga terjadi khilaf. Allah mengatakan mungkin suatu saat kalau dia tidak memiliki suara, maka tidak ada jelasan terkait dengan hukum menyentuh Al-Quran bagi seorang wanita yang haid dan nifas. Wa idza adbara, namun apabila masalah haid tersebut telah lewat, fartajidi, maka hendaklah engkau mandi, wa qalli, dan hendaklah engkau mengerjakan sholat. Wa nifasu kal haidi bil ijma'a al-ijma', hukumnya sama dengan haid berdasarkan ijma kesepakatan para ulama. Nah, sehingga apabila Rasulullah berbicara tentang hukum-hukum haid, maka perkara termasuk pula dalam hal tersebut adalah nifas. Tanpa Rasulullah melarang orang wanita yang haid untuk mengerjakan sholat, maka demikian pula wanita yang nifas juga terlarang untuk mengerjakan sholat. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Dan di sini ada tadi yang dijelaskan oleh para ulama yang terkadang perkara ini tidak diperhatikan oleh para wanita, yaitu tatkala mereka suci dari haid pada waktu yang mereka masih memiliki kesempatan untuk mengerjakan sholat, namun dia mengakhirkan mandinya sampai keluar dari waktu sholat. Contoh, seandainya wanita yang haid tersebut suci atau berhenti dari mata airnya pada jam 11 malam, padahal waktu sholat isya berdasarkan pendapat sebagian para ulama itu sampai pertengahan malam. Jadi kalau mulai maghrib sampai subuh dihitung separuhnya jam berapa? Kalau kita hitung maghribnya seandainya jam 6, maka kalau subuhnya jam 5, maka kemungkinan pertengahan malam itu setengah 12 atau jam 12 malam. Nah, kalau saat ini wanita tersebut berhenti dari harinya. Jelas sebenarnya dia masih memiliki waktu untuk mengerjakan sholat isya satu jam. Maka waktu itu ketika dia yakin sudah berhenti dari harinya, maka dia wajib untuk bergegas mandi dan mengerjakan sholat isya. Jangan kemudian dia melarang kepada saya besok pagi mandinya. Padahal dia sudah bersih dari haid dan masih memiliki waktu untuk mengerjakan kewajiban sholat isya. Apabila dia menyengaja untuk mengakhirkan mandinya, yang akhirnya dia tidak mengerjakan sholat isya, padahal dia masih memiliki waktu, maka dia telah berdosa. Maka dia telah berdosa. Sama juga halnya adalah tatkala ba'da al-'ashr setelah sholat asar. Pada orang wanita itu bersih dari haidnya jam setengah enam sore. Mungkin dia menganggap ini juga sangat sore. Padahal kalau ini pun waktunya mungkin masih ada waktu sholat asar. Namun dia menjadi tekanan dari hati mandi pada saat hendak mengerjakan sholat maghrib. Tapi kalau dia berpikir dia sengaja untuk mengakhirkan mandi tersebut disebabkan karena mungkin dia malas. Maka dia hati memiliki waktu untuk mengajarkan sholat asar, maka dia telah berdosa. Karena dia telah menelakakan salah satu dari sholat lima waktu yang diwajibkan kepadanya. Maka ini merupakan tadi yang dinyatakan oleh para ulama disebabkan karena kebanyakan para wanita kondisinya demikian. Tidak memperhatikan kata dia suci dan tidak memperhatikan waktu-waktu sholat. Sehingga diingatkan kepada para wanita kalau seandainya pada waktu itu hari itu adalah hari yang biasanya dia bersih dari haidnya, maka hendaklah wanita tersebut untuk sekali mungkin mengecek dan memperhatikan, diperiksa apakah dia sudah berhenti atau belum, sekali mungkin diperiksa. Jangan kemudian di mata dulu, biasanya hari ini itu dia tidak kasih ayah mandinya ketika maghrib. Padahal bisa jadi dia mungkin bersihnya masih memiliki waktu sholat zuhur atau mungkin dia masih memiliki waktu sholat asar. Namun dia merasa dulu dan melaksanakan sholat-sholat yang diberikan oleh Allah pada dia masih memiliki waktu, maka dalam hal ini dia telah berdosa. Dia telah berdosa disebabkan karena melaksanakan kewajiban sholat yang telah diwajibkan kepadanya. Nah, kemudian yang terakhir dari surat-surat yang diwajibkan untuk mandi adalah al-maut, kematian. Dalam artian ketika seseorang mati, maka diwajibkan baginya untuk mandi, ya walaupun dia tidak mandi sendiri, namun dimandikan. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada hadis yang menceritakan kisah tata cara dia memandikan, yaitu pada saat meninggalnya anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab radhiyallahu anha, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ighsilna," mandikan wanita tersebut. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan juga kepada orang yang meninggal pada saat itu, mengatakan, "Ighsilhu bima'in wa sidrin." Suruh mandikan dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Walalika ta'abbulan, dan mandi yang dilakukan untuk orang yang meninggal dunia ini merupakan mandi dalam rangka ibadah perintah. Bukan berarti mandi tersebut menjadikan dia itu suci, tidak. Berarti dia berhari berusaha ketika mati, kemudian nanti telah dimandikan dan berusaha dilakukan, tetap dia meninggal. Namun perintah memandikan dengan hal tersebut bukan berarti ketika dia memandikan dia mata suci, tidak. Namun perintah memandikan tersebut adalah perintah untuk ibadah. Sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewajiban untuk memandikan saudara kita atau saudari kita yang telah meninggal dunia. Bukan berarti bahwa kita dimandikan mereka suci, bukan. Bukan demikian. Lianna wiyongkara an hadatun lam tertarik ma'arokan tersebut. Disebabkan kalau seandainya mandi tersebut yang dilakukan kepada orang yang meninggal dunia itu disebabkan karena hadat, disebabkan karena hadat, maka tersebut tidak akan terangkat. hadis tersebut. Nah, ya, seandainya seorang yang meninggal itu berhajar, walaupun antum mandi terbentuk berhajar, tetapi dia orang meninggal yang berhajar terus dirinya. Iya, berhajar terus. Sampai mungkin dia hidup kembali baru berhenti dari hajarnya. Nah, sehingga mandi yang diwajibkan untuk dilakukan kepada saudara atau saudara yang meninggal dunia itu bukan karena hajar. Bukan karena hajar, namun karena takut. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala yang memiliki yang jamaah kita diwajibkan oleh Rasulullah untuk memandikan jenazah tersebut. Sekali lagi bukan karena jenazah tersebut berhajat, bukan. Namun kita memandikannya disebabkan karena kita diperintah dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memandikan saudara atau saudari kita yang telah meninggal dunia. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang kita dapatkan pada pertemuan malam hari ini. Kesimpulannya di sini disebutkan ada lima yang menjadi sebab dari sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Sehingga insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki permasalahan yang baru, yaitu di dalam yaitu permasalahan yang menyebutkan sifat atau kaifiyah tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwa utara suara mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi manfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.